Tarikuhul iqaba badala wa yu'aqabu lakana ahsana li'anna min al-wajibati ma la yalzamu min tarkihi al-iqaba bal huwa tahta al-mashi'ati mithlu bil walidayni qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa qad ajaba ba'du sharik surah waqad ajaba ba'du surah wa qadi an iqamati al-ibarati bi jawabain qala jaddi jalaluddin al-mahalli wa yaqdi bi sadaqati qadi wujuduhu li wahidin min al-qusati ma'al-aqli an ghairihi wayatarattabul iqabu ala tarkihi kama abbara bihi ghayruhu fala yunafi al-aqwa intaha wal jawabu al-thani sambung macam wal jawabu al-thani ahsanu li'anna tarattu bal-iqabi la yalzamu fihi husul al-iqabi wallahu a'lam. Wa amal alal awal ataupun berdasarkan metode definisi dengan menyebutkan hakikat senyatanya dan bukan dengan dampak dan hasilnya, maka definisi wajib adalah masalah syariah dalam segala sesuatu yang syariat menuntut agar dikerjakan dengan tuntutan yang tegas, tidak menerima toleransi. Semacam sholat, zakat, berbakti pada orang tua, menyambung kekerabatan, memenuhi janji, dan jujur alias tidak bohong. Di sini dalam definisi wajib ini terdapat dua poin. Yang pertama, apa yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan, ini qaid awal. Maka dengan qaid awal ini, maka tidak termasuk hal yang wajib semua perkara yang hukumnya haram, makruh dan mubah. Karena haram dan makruh dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Ya, sedangkan mubah tidak ada tuntutan dari syariat untuk melakukan ataupun meninggalkannya. Sedangkan qaid yang kedua adalah talaban jaziman, tuntutan yang tegas tidak menerima toleransi. Maka tidak termasuk dalam wajib hukum perkara-perkara yang dihukumi mandub. Karena perkara-perkara yang dihukumi sunnah atau mandub, maka tuntutannya tidak tegas, ada toleransi. Ya kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Ini tidak ada dalam hukum wajib. Dan dampak dari hukum wajib mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang wajib adalah apa yang disebutkan oleh penulis, bahasanya pelakunya akan diberi pahala dan orang yang meninggalkannya akan diberi hukuman. Dampak ini yang disebutkan oleh penulis Al-Waraqat memerlukan dua catatan. Catatan yang pertama, perlu kita tambahkan kata-kata imtisal agar orang mendapatkan pahala. Artinya, seorang itu mendapatkan pahala karena melakukan hal yang wajib. Kapan imtisalan? Jika dia melakukannya karena taat. Ya, melakukannya karena taat, karena melaksanakan dalil, karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka kurang tepat kalau kita katakan perkara yang wajib adalah perkara yang diberi pahala pelakunya. Yang tepat, perkara yang wajib adalah perkara yang diberi pahala yusabu fa'iluhu imtisalan. Yusabu fa'iluhu imtisalan, diberi pahala pelakunya imtisalan jika melakukannya karena taat. Jika melakukannya karena taat, bukan melakukannya karena kebetulan, bukan melakukannya karena tradisi dan kebiasaan. Kenapa kok berbakti pada orang tua? Ya, bangunnya anak itu ya baik sama orang tua. Masa enggak baik sama orang tua? Ini orang yang berbakti kepada orang tua karena motivasi semacam ini tidak ada pahalanya, karena motivasinya bukan imtisalan. Kenapa kok berkata jujur, enggak bohong? Ya, kebetulan pas jujur, kebetulan pas lagi pengen jujur. Maka ini tidak ada pahalanya di akhirat. Tidak ada pahalanya di akhirat karena tidak imtisal. Yang kedua, watarikuhu yu'aqabu, berkaitan dengan kalimat watarikuhu yu'aqabu ini dinilai kurang pas. Lau abara, seandainya penulis warakat itu membuat kalimat dengan wayastahiku tarikul aikoba, dan orang yang meninggalkan perkara yang wajib berhak untuk mendapatkan hukuman sebagai ganti dari kalimat wayu akobu lakana ahsana, tentu kalimatnya ini lebih baik. Karena menurut akidah ahli sunnah, orang yang meninggalkan kewajiban itu belum tentu mendapatkan hukuman. Kalau orang itu meninggalkan kewajiban tauhid, pasti dapat hukuman. Ya, dia mati sebagai musyrik kafir, pasti mendapatkan hukuman. Kalau dia meninggalkan kewajiban tauhid, akan tapi kewajiban yang levelnya ya, di bawah kewajiban tauhid, maka menurut akidah ahlu sunnah belum tentu di akhirat nanti mendapatkan hukuman. Boleh jadi Allah maafkan. Karena pertimbangan akidah ini, maka kalimat watarikuhu ya'aqabu, orang yang meninggalkan wajib itu diberi hukuman, itu menuai sedikit masalah. Oleh karena itu, maka jika kalimatnya wayastahiqu tarikuhu al-iqaba lakana ahsana, tentu lebih baik. Karena di antara perkara yang wajib ada yang layal zam, tidaklah mesti meninggalkannya mendapatkan hukuman. Pun boleh jadi tahtal masyiah, terserah kehendak Allah. Contohnya meninggalkan kewajiban berbakti pada orang tua. Allah berfirman, innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa musyrikan dan mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawahnya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Atau sebelumnya, berkaitan dengan poin imtisalan, maka seorang itu mendapatkan pahala jika melakukan kewajiban karena taat. Wadzalika kasholati wassaum, contohnya kewajiban sholat dan puasa. Adapun kewajiban bayar utang, mengembalikan barang titipan, menafkahi istri, maka hal-hal ini sudah sah meskipun tanpa niat taat. Akan tapi tidak dapat pahala di akhirat kecuali dengan niat taat. Maka salat, maka salat, puasa, jika bukan karena niat taat, ya kebetulan kebetulan enggak ada makanan sehingga seharian enggak makan, maka tidak sah dan tidak berpahala. Tidak sah dan tidak berpahala. Ada orang kebetulan seharian enggak makan, kenapa malas makan? Sah sebagai puasa? Tidak. Berpahala? Tidak. Namun ada beberapa kewajiban yang jika tanpa niat taat sudah sah. Suami yang al-infaq ala zauja, yang memberikan uang nafkah, uang belanja kepada istrinya, enggak ada niatan melaksanakan perintah Allah, suami wajib menafkahi istri, enggak ada niatan. Meskipun tanpa niatan, maka niatan taat sudah sah. Kewajiban menafkahi istri sudah gugur, akan tapi tidak ada pahalanya di akhirat. Kalau ingin dapat pahala di akhirat gara-gara menafkahi istri, harus ketika menafkahi istri menyerahkan uang belanja, itu ada niatan taat, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Ini meskipun kalau seandainya tanpa niat melaksanakan perintah Allah, sah, sah. Perlu diulang? Tidak perlu. Berbeda dengan puasa, orang yang seharian tidak makan karena kebetulan malas makan, bukan karena niat berpuasa, maka tidak sah sebagai puasa, dan tentu juga tidak ada pahalanya. Pokok aja badan ada jawaban yang diberikan oleh salah satu pensyarah atau sebagian pensyarah Al-Waraqah agar anistikumatil ibar, agar perkataan penulis Al-Waraqah itu adalah perkataan yang istiqomah, perkataan yang benar. Karena zahirnya ada dua hal yang bermasalah tadi, terutama untuk poin yang kedua, yang mengatakan dan diberi hukuman jika meninggalkannya. Bagaimanakah dengan al-afu Allah subhanahu wa ta'ala, maaf Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhir nanti untuk sebagian orang meninggalkan kewajiban? Maka ada dua jawaban yang diberikan oleh sebagian pensyarah Al-Waraqah agar kalimat wa yu'aqabu tarikuhu itu adalah kalimat yang tidak masalah. Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan wa yakfi, dan cukuplah untuk kita katakan sitqil iqab, benarnya tentang adanya hukuman bagi orang yang melanggar kewajiban dengan adanya hukuman untuk salah satu dari pelaku kemaksiatan, meskipun ada maaf untuk yang lainnya. Maka jawaban pertama mengatakan wa ya'qabu tarikuhu itu kalimat yang benar, karena kalimat ini kita nilai benar cukup jika ada satu orang yang meninggalkan kewajiban mendapatkan hukuman, yang lain dimaafkan. Jawaban yang kedua wa yajuzu ayurida, dan boleh jadi yang dimaksud oleh penulis wa yu'aqabu tarikuhu maknanya adalah wa yataraktabu al-iqabu ala tarkihi. Hukuman itu ya tetap menjadi dampak ala tarkihi jika seorang itu meninggalkan kewajiban. Sebagaimana ungkapan yang dipilih oleh selain Al-Juwayni penulis Al-Waraqah. Ya, kalau pakai keterangan yang kedua ini fala yunabil afwa, maka definisi di atas tidaklah bertentangan dengan realita adanya manusia-manusia yang dimaafkan padahal dia meninggalkan kewajiban. Sekian kutipan dari Syarah Al-Mahalli untuk Al-Waraqah. Jawab Husani pensyarah mengatakan dan jawaban yang kedua itu lebih baik, karena berdampaknya hukuman tidaklah mesti berarti terjadinya hukuman. Wallahu a'lam. Tapi wajibin taksimatun aham muha bi'tibari fi'li. Wa huwa naw'ani. Al-awwalu wajibun mu'ayyanun. Wa huwa aktsaru. Wa huwa al-wajibu alladhi la yaqumu ghayruhu maqamahu. As-salati wa as-sawmi wa nahwihima. Wa nahwihima. Tsani wajibun mukhayyarun. Wa huwa al-wajibu alladhi khayrun. Fihi mukallafu khuyira al-mukallafu khuyira fihi mukallafu mukallafu baina asyai mahsuratin yujzi fi'lu wahidin minha ka sitali kafarati mehek min it'amin aw kiswatin aw hitbin. Nah, lil wajib taksimat hukum wajib, hal-hal yang hukumnya wajib itu bisa dibagi dengan beberapa pembagian. Ahamuha salasatun, yang paling penting ada tiga pembagian. Yang pertama adalah muayyan, kewajiban tertentu. Wajib muayyan, wajibnya tertentu, tidak boleh yang lain, harus yang ini. Sudah ditentukan yang wajib dilakukan adalah ini, tidak boleh yang lain. Wawal aksar, dan inilah mayoritas perkara-perkara yang wajib. Itulah kewajiban yang tidak ada amal lain yang bisa menggantikannya. Kewajiban sholat, tidak bisa digantikan. Demikian juga puasa, itu tidak bisa digantikan kecuali dalam kondisi tertentu. Orang yang sakit menaun dan dipastikan tidak bisa sembuh, maka bisa digantikan dengan fidyah. Tetapi asalnya tidak bisa digantikan, dan semacamnya. Kemudian yang kedua, kalau dicetakan lama disebutkan wajib mubuham. Cetakan baru tadi yang kita dengar disebut wajib mukhayyar, dan yang lebih tepat istilah wajib mukhayyar, itu istilah yang lebih terkenal. Mubham artinya tidak jelas, mukhayyar artinya boleh milih yang lain. Wajib mukhayyar adalah wajib di mana mukallaf itu diberi pilihan. Seorang mukallaf diberi pilihan, dihadapkan kepadanya pilihan aqsam mahsurah, beberapa alternatif tertentu. Ada tiga alternatif, tiga pilihan atau empat pilihan. Dan yajzi sah fi'lu wahidin minha, sah dan sudah sah dan sudah cukup seandainya dia kerjakan satu dari beberapa pilihan yang ada. Kalau kesalil kafarah, semisal kafarah sumpah, maka kesalil kafarah poin-poin agak yang bisa dilakukan sebagai kafarah sumpah ketika sumpah dilanggar, itu boleh milih. Tiga yang pertama boleh milih. Kalau salah satu dari tiga, ya yang tiga hal ini tidak bisa, maka nanti berubah menjadi wajib muayyan. Maka tiga hal yang mulia tersebut adalah memberi makan seorang miskin, pakaian seorang miskin, atau mempersilakan juga. Boleh pilih silakan, mana ambil yang paling longgar. Tiga-tiganya gak ada yang bisa, karena sangat miskin gak bisa ngasih makan, sangat miskin gak bisa ngasih pakaian. Apalagi memerdekakan juga, maka berubah menjadi wajib muayyan, yaitu harus puasa tiga hari. Maka tahap pertama dari pembayaran kafarah sumpah itu wajib mukhayyar. Ya, boleh milih yang lain. Boleh milih beberapa pilihan. Namun jika beberapa pilihan tersebut tidak bisa, maka berubah menjadi wajib muayyan. Harus puasa. Dan tidak bisa pilihan, tidak ada pilihan yang lain. Kimi. Asaksimutani bisibari waktu bahwa nauan awal wajibun mudoyakun. Mudoyak. Mudoyakun. Wajibun mudoyakun. Wahwa ma ta'ayyanu. Mata ayana lahu waqta waqtun la yazidu ala fi'lihi ka sawmi ramadana. Athani wajibun muwassa'un wa huwa ma kana waqtuhu al-muayyanu yazidu ala fi'lihi ka salati. Nah, pembagian yang kedua adalah melihat waktu pelaksanaan kewajiban. Maka ada dua macam. Ada wajib mudhayyaq, wajib yang sempit. Itulah wajib yang ta'ayyana, harus. Ya ta'ayyana, satu keharusan, satu keniscayaan. Lahu untuk seseorang waktu-waktu tertentu. La yazidu ala fi'lihi, tidak bisa lebih dari kewajiban yang telah ditetapkan. Tidak bisa lebih dari kewajiban yang telah ditetapkan. Misal puasa Ramadan. Puasa Ramadan di bulan Ramadan wajibnya wajib mudhayyaq. Di bulan Ramadan orang tidak bisa puasa yang lain. Di bulan Ramadan orang tidak bisa puasa yang lain. Tidak bisa saya tetap puasa Senin Kemis di bulan Ramadan. Saya tetap puasa Daud di bulan Ramadan. Tidak bisa. Mudhayyaq. Mau tidak mau puasa Ramadan. Bulan Ramadan cuma bisa diisi kewajiban berpuasa Ramadan. Tidak bisa diisi kewajiban yang lain atau amal yang lain. Tidak bisa. Namanya wajib mudhayyaq. Maka jika wajib itu wajib mudhayyaq, orang pun niatnya mutlak, itu sah. Ada orang ya di bulan Ramadan, niatnya apa? Saya mau puasa. Cuma puasa gitu aja. Nah, pokoknya Ramadan puasa. Ini Ramadan, ya saya mau puasa. Dan dia tidak berniat puasa wajib, cuma saya puasa. Besok saya pengen puasa. Jadi dia tidak menegaskan puasanya puasa wajib. Puasa Ramadan, saya pengen puasa. Karena wajibnya wajib mudhayyaq, ya tidak jadi kecuali itu puasa Ramadan. Karena tidak mungkin puasa yang lain. Tidak mungkin ada puasa yang lain yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan selain puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wajib puasa, wajib yang longgar. Jika waktu yang telah ditentukan itu yazidu ala fi'lihi, itu lebih banyak daripada perbuatan, daripada melakukan kewajiban yang telah ditetapkan. Atau terjemah untuk wajib berdoa, mata ayat adalah waktu, ya, kewajiban yang memiliki yang waktunya telah ditentukan, la yazidu ala fi'lihi, dan tidak ada sisa waktu ala fi'lihi dari mengerjakan kewajiban tersebut yang bisa diisi dengan hal yang lain. Nah, kalau wajib puasa itu waktunya masih sisa. Karena waktunya masih sisa, maka sisa waktu tersebut bisa dipakai untuk yang lain. Contohnya adalah sholat. Ya, contohnya adalah sholat waktu zuhur. Untuk orang yang tidak terikat kewajiban sholat jamaah, kaumnya muasa. Atau bahkan orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah sekalipun, waktunya tetap longgar. Karena begitu tiba waktu, tidak mesti langsung sholat. Dan sholatnya itu tidaklah lama sampai salam-salam subuh berakhir, tidak. Masih sisa. Nah, karena sisa, maka sisa sebelumnya atau sisa sebelumnya, sisa sebelumnya atau sisa sesudahnya, itu bisa dilakukan diisi dengan amal yang lain. Maka orang yang mengerjakan sholat ketika di waktu duhur, tidak mesti sholat duhur. Karena waktunya bersisa. Boleh jadi sholat duhur, boleh jadi sholat qobliyah, boleh jadi sholat ba'diyah, boleh jadi sholat istikharah, boleh jadi sholat setelah wudhu. Sisa waktu. Maka dalam wajib muasa, dapat ya, kewajiban. Kalau mau melakukan amal, itu harus ditegaskan apa yang dimaksudkan. Gak bisa mutlak, saya ingin sholat, itu saja. Kalau cuma saya ingin sholat, saya begitu saja, statusnya cuma sholat sunnah mutlak. Gak jadi sholat duhur. Namun kalau tidak mau sholat duhur, di waktu duhur, dia harus tegaskan dalam hatinya. Saya mengerjakan sholat duhur. Atau minimal menurut pendapat sebagian ulama, yaitu Ba'dul Hanabilah, ya, dia niatkan saya mau sholat melaksanakan wajibul waqti, sholat yang wajib di waktu ini. Ini waktunya waktu duhur, sholat yang wajib di waktu duhur, sholat duhur. Kemudian saya mengerjakan wajibul waqti. Maka menurut Ba'dul Hanabilah, ini sah sebagai sholat duhur, meskipun ulama yang lain mengatakan tidak sah. Kemudian taksim asalis, Rizki Muhammad Rizki. Wajibun ainiyun. Mukallafin. Mukallafin di aini. Kasarawati khamsi. Asani wajibu kafaisyu. Wahuwa matala basyaribu usulahu min wairi ta'ini fa'inihi. Masalati ala maiti wadufnihi. Wadufnihi. Wadufnihi wal adani wal qadai. Wal wajibu al kafaiyu. Al kifaiyu. Al kifaiyu yatahakamu adahu ala jama'atil mukallafina fa idza qama bihi man yahsal bihi al maqsudu saqata 'anil baqi wa ma'a. Nah, itibar al fa'il dengan melihat pelaku, maka wajib itu ada dua macam, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ya, ada sedikit kalimat yang berbeda. Tadi wajib ain didefinisikan dengan kewajiban yang Allah bebankan kepada tiap-tiap person, tiap-tiap ain. Ain di sini artinya person. Maka kewajibannya tertuju pada setiap person, masing-masing person. Jangan diciptakan nama, bunyinya adalah perkara ya, kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ma'al kudroh, jika yang diperintah itu mampu dan tidak ada kebutuhan untuk digantikan oleh orang lain. Macam sholat lima waktu. Catatan yang lama terdapat tambahan, Famadamatil kudrah mawjudah, maka selama masih ada kemampuan untuk melakukan fardhu ain, maka wajib atas mukallaf untuk melakukannya dengan dirinya sendiri, artinya tidak digantikan. Adapun jika tidak ada kemampuan, maka dalam masalah ini perlu rincian tergantung jenis ibadahnya. Maka sholat, maka puasa, maka sholat tidak bisa. Kalau puasa keburu mati, masih punya utang puasa, maka bisa digantikan oleh orang lain. Umrah haji keburu mati belum melaksanakannya, padahal sudah wajib, maka bisa digantikan dengan yang lain. Dan wajib wajib kifayah dicetakkan lama kalau bunyinya jelas, yaitu kewajiban yang gugur jika telah dilakukan oleh sebagian orang. Walau ma'alku terawa ada milhaja, meskipun orang yang lain itu punya kemampuan dan meskipun tidak ada keharusan, kebutuhan untuk hanya dilakukan oleh sebagian orang saja. Contohnya ada mensolati jenazah, memakamkan jenazah, contoh di cetakan baru ada tambahan yaitu apa? Azan. Demikian juga kodok, adanya pengadilan. Adanya pengadilan, adanya hakim, itu fardhu kifayah. Masyarakat akan kacau, berantakan, tidak karuan, kalau tidak ada hakim, tidak ada pengadilan. Sejelek-jelek apa pengadilan, dengan adanya pengadilan tetap lebih baik daripada tidak ada pengadilan, karena pengadilan itu korup, jelek, itu akhirnya bubarkan pengadilan. Apa yang terjadi? Kalau bubar salah seenaknya, tidak akan ada yang nangkep, karena tidak akan ada yang menghukum, karena tidak ada pengadilan. Maka korup dan jeleknya pengadilan itu solusinya tidak akan pernah diperkenankan, solusinya bubarkan pengadilan. Sejelek apapun kepolisian, sejelek apapun kepolisian, tidak boleh ngambil alternatif bubarkan kepolisian. Kenapa? Tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi seandainya itu semua bubar. Maka yang berlaku apa? Hukum rimba. Meskipun buruknya dua lembaga ini, tetap keberadaan mereka lumayan lah. Orang itu masih berpikir untuk melakukan sebagian maksiat minimal, sebagian pelanggaran. Ada beberapa pelanggaran yang orang itu tegak. Pengadilan, kepolisian itu gak berani macam-macam. Ada sebagian pelanggaran ya, di sana disikapi dengan maka adanya al-qadha, adanya pengadilan, fardhu kifayah. Tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Kalau kifayah yang tahatam ada umat fardhu kifayah itu yang tahatam jadi sebuah keniscayaan ada untuk dilaksanakan oleh jemaat mukallafin, oleh para mukallaf yang ada. Kalau di kalimat setelahnya kalau dicetakan lama itu kurang sempurna. Lebih bagus di yang tadi kita dengar dicetakan yang baru. Kalau dicetakan yang lama berbunyi faida qama fi ba'dhum saqata 'anil baqin. Jika telah dilaksanakan oleh sebagian mukallaf, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Ini kurang sempurna kalimat semacam ini untuk mendefinisikan fardu kifayah. Kalau kita pakai kalimat yang ada di cetakan lama, maka harus ada tambahan al-kafi. Fa'idako atau yakfi. Fa'idako mabihim ba'duhum ala qadril kifayah. Jika sebagian mereka telah melaksanakannya dan itu sudah cukup, saqata anil baqin, maka gugurlah kewajiban dari yang lain. Ini kalau diceritakan yang baru, seperti apa? Idza qama bihi man yahsulu bihi al-maqsud. Terus saqata anil baqin. Kita idza qama bihi man hasala bihi al-maqsud. Jika dilaksanakan oleh sejumlah orang yang maksud dari kewajiban tersebut telah terpenuhi dengan pelaksanaan sebagian orang tersebut, faqata'an al-baqi. Maka tidak cukup jika sudah ba'duhum, namun harus ba'duhum ala qadrul kifayah, sebagian mereka yang mencukupi. Kalau baru belakangan sebagian, namun sebagian tersebut belum mencukupi, ya sebagian tersebut belum mencukupi, maka ya, yang lain masih punya kewajiban. Maka siapa-siapa yang mampu melakukan fardu kifayah, siapa-siapa saja yang mampu melakukan kewajiban fardu kifayah, siapa yang mampu? Kalau tidak mampu lainnya, siapa-siapa saja yang mampu untuk melakukan fardu kifayah, maka dia pada asalnya fardu kifayah adalah fardu ain atas mereka-mereka ini, sampai fardu kifayah tersebut dilaksanakan oleh sejumlah orang yang mencukupi. Misalnya memakamkan mayat, untuk memakamkan perlu macul, perlu mikul, dibawa ke pemakaman. Maka orang-orang yang punya kemampuan untuk macul, untuk bikin lubang, untuk mikul, ini pada asalnya terkena fardu ain untuk memakamkan jenazah. Pada asalnya fardu ain atas orang-orang yang mampu. Orang yang enggak mampu, lumpuh, la wajibah ma'al ajzi, tidak ada hukum wajib jika orang itu tidak mampu. Orang yang lumpuh, orang yang ini, la wajib. Tapi orang yang mampu, maka mereka semua terkena fardu ain untuk memakamkan si mayit ini, sampai telah bangkitlah sejumlah orang yang mencukupi. Kalau baru yang bangkit satu orang, kok bisa jenazah kok dipikul satu orang? Gimana dipikulnya? Papa semua ini. Kalau dipukul gini ya satu orang, semua tidak bisa, tidak cukup. Satu orang belum cukup. Dua orang belum cukup. Rumah sampai pemakaman 5 kilo, tidak cukup. Dua orang kok mikul sampai sana masih gali, tidak cukup. Kak, semua orang yang mampu masih dosa. Maka semua orang yang mampu masih dosa. Semua mereka berdosa. Datanglah orang yang ketiga, masih belum cukup. Maka semua yang mampu masih seluruhnya masih berdosa. Datanglah orang keempat, sudah cukup tapi masih berat, jadi belum cukup. Sampai akhirnya terpenuhlah angka mencukupi. Nah, baru ketika itu gugurlah dosa dari orang-orang yang mampu. Selama belum muncul sejumlah orang yang mampu, maka sejumlah orang yang mencukupi, maka semua yang mampu berdosa. Artinya fardu kifayah ini fardu ain atas mereka. Al-mandub wal mubah. Yang pertama adalah al-mandub wal mandub huma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala ta'tihi. Itu kekayaan yusabu diberi pahala jika melakukannya dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Untuk yang mubah nanti kita baca setelah selesai pembahasan mandub. Wahyu. Al-Qisni Sa'ala Asani Al-Mandubu Wal-Aslu Wal-Aslu Al-Mandubu Ilaihi Wal-Aslu Al-Mandubu Ilaihi Fahadku Fahudifa Fahudifa Fahadku Jari Fahmi Makna Wahuwa Lugatan Ismun Ismun Makhuli Ismun Makhuli Minan Minan Najbi Wahuwa Du'a'u Ila Fi'lu وقيده بعده بدعاء إلى أمر مهم قال شارح قال شارح لا يسألون أخاهم حين يندبهم يندبهم في الناسبة على ما قال برهانا واصطلاحا واصطلاحا ما طلب الشارع فعله فعله dan ghaib jazimi tasywaki wa tawatibi wa tatayyibi wa tatayyubi wa tatayyubi yaum manjumati jumuati yaum manjumati wa qaidul ula awwalu li ikhraji muharrami al makruh wal makruhi wal makruhi wal mubahi wa qaidu athani li ikhraji wal qaidu thani Nah, yang kedua adalah mandub. Aslinya mandub ilai dianjurkan untuk melakukannya, namun dibuang ilaihinya dipahami makna karena sudah dipahami apa yang dimaksudkan. Mandub dalam bahasa Arab dari jemaqul nadab, nadab artinya adalah seruan ajakan untuk melakukan satu perbuatan. Sebagian ulama memberikan tambahan yaitu seruan dan ajakan untuk melakukan perkara yang penting. Seorang penyair mengatakan mereka tidaklah meminta kepada saudara mereka ketika saudara mereka ini yandabu mengajak mereka untuk membantunya binaibat. Naibat maknanya masaid. Untuk membantu mereka, membantu dirinya yang sedang tertimpa musibah, tertimpa masalah. Mereka tidaklah meminta ala maqala burhana akan apa, atas apa yang dia katakan burhanan bukti. Maka pendair mengatakan ini ada satu kampung, salah satu warga kampung itu ada tetangga-tetangganya untuk membantunya ya, karena dia sedang kesusahan, dia punya masalah gini gitu, dan mereka para tetangganya itu tidaklah minta bukti. Apa bukti kamu kesusahan? Tidak, mereka langsung saja percaya kalau dia sedang dalam posisi sulit dan susah. Secara istilah ya, mandub adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan, namun tuntutan yang tidak tegas, tidak toleransi. Tidak mengapa kalau tidak dilakukan. Contohnya bersiwak, sholat rawatib, pakai minyak wangi pada hari Jumat. Maka di sini ada dua faedah. Yang pertama, apa yang dituntut oleh syariat untuk dikerjakan. Berdasarkan faedah yang pertama ini, maka tidak termasuk mandub haram, makruh dan mubah. Sedangkan qaid yang kedua, li ikhrajil wajib, Talabul khairat jazimin, tuntutan yang tidak tegas, maka tidak termasuk mandul perkara yang hukumnya wajib. Wal mandub dan mandub, sebagaimana dikatakan oleh penulis, yusabul mukallafu ala fi'lihi, mukallaf yang mengerjakannya akan diberi pahala dengan catatan bil qasdil imtisal, dengan niatan taat. Kalau tanpa niatan taat, maka tidak ada pahalanya. Orang pakai minyak wangi ketika mau pergi ke masjid hari Jumat. Kenapa pakai minyak wangi? Wah, biasanya saya mesti minyak wangi. Ya. Siap. Ya, umum biasanya pakai minyak wangi. Sudah biasa, sudah mentradisi. Sudah tradisi turun-turun dari kakek saya ke bapak saya, kemudian ke saya. Maka tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Namun harus ada niat imtisal, mentaati hadis Nabi yang menganjurkan untuk pakai minyak wangi. Walau yu'aqab ala tariki ala tartihi, dan tidak ada hukuman karena meninggalkannya. Dan mandub itu adalah pelayan hukum wajib. Maka perkara mandub adalah dafi' qawi, faktor pendorong yang sangat kuat agar seorang itu komitmen konsisten dengan berbagai kewajiban. Idopatan di samping fungsi yang lain adalah menutupi kekurangan pihak dalam kewajiban. Kama jala di sunnah ala dhalika, sebagaimana hadis telah menunjukkan hal tersebut, yaitu hadis tentang hisab. Maka Allah menghisab sholat. Ketika sholat yang wajib itu ada kekurangan, Allah tanyakan pada malaikat. Lihat, Allah perintahkan pada malaikat, lihat apakah dia punya perkara sholat sunat nafilah. Jika punya, tutupkan, genapi kekurangan di yang wajib dengan sholat-sholat sunnahnya. Syatibi mengatakan al-mandub perkara yang hukumnya dianjurkan, tidak tertahu jika anda pandang itibaran a'amma, dengan pandangan yang lebih luas, khadiman lil wajib. Ternyata perkara mandub ini berfungsi sebagai pelayan bagi hukum wajib. Karena perkara mandub itu boleh jadi mukadimah untuk hal yang wajib atau pengingat untuk yang wajib. Karena min jinsi al-wajib, boleh jadi perkara mandub itu sejenis dengan yang wajib. Misalnya sholat sunnah rawatib itu sejenis dengan sholat yang wajib, sama-sama sholat atau tidak sejenis. Yang sejenis dengan yang wajib, contohnya sholat-sholat nafilah, jika kita bandingkan dengan sholat-sholat yang wajib. Dan yang tidak sejenis dengan yang wajib, semisal bersiwak sebelum sholat, demikian juga menyegerakan berbuka, ini tidak sejenis dengan puasa. Dan menunda sahur, ini juga tidak sejenis dengan puasa. Makna perkataan Syatibi bahasanya apa, amal yang sunnah itu menjadi pelayan hal yang wajib, maknanya adalah siapa yang rutin melakukan hal-hal yang sunnah, maka dia akan rutin dan terjaga melakukan hal-hal yang wajib. Siapa yang seenaknya dengan perkara-perkara yang sunnah, fawa urdatun, maka orang tersebut urdatun kemungkinan besar akan yukosir, akan ceroboh juga dalam perkara-perkara yang wajib. Maka di sini penulis menyampaikan dua faedah perkara yang mandub. Faedah yang pertama adalah perkara yang mandub itu adalah bagikan tembok penjaga perkara yang wajib. Maka jika temboknya kuat, rapi, maka dalamnya aman. Maka jika orang terperhatian dengan hal yang mandub, maka yang wajib aman, tidak akan rusak. Tapi kalau temboknya sudah jebol, ya maka boleh jadi bagian yang dalam akan mendapatkan serangan, pengerusakan. Maka jika orang itu tidak pernah melakukan yang mandul, maka kemungkinan besar tinggal tunggu waktunya yang wajib itu akan kedodoran. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua tadi kita baca ayat bu an maqta, menutupi kekurangan dari perkara yang menutupi perkara kekurangan yang ada pada perkara yang hukumnya wajib, dan ini dalilnya adalah hadis. Kemudian yang ketiga kita tambahkan, yang ketiga perkara yang sunnah itu memiliki faedah menyebabkan pelakunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga dalam hadis di Al-Bain Nawawiyah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Tidaklah henti-henti seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang tidak wajib sampai akhirnya aku pun mencintainya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.